Pak Palakwanna, suho, hondongan, 20, apa? Tapana lima benginna, ya sule sandoto Ananias, sola sanaka-naka matulun nato Yahudi, anna mesa tulat ta atoham isanga Tertulus. Umpel lambi gubernur, anna natulasan ni kasuhunganna anong tandai Paulus. Ia ditambahin Paulus mengololaku gubernur Felix, yang napahan doon Tertulus untulak pantanda na nawa. Felix tuk dipak kasalai. Kahana pengkahamuan na kemenangammu, lambik ton talikan misik dengan kemasan nangam, anna muda kakatipalako na patibangun botoki. Ya, ya to'o, mui umbangi kiongi, ton taliki kuhu isumanga. Sapok dana muda watumu dilawai, kupelawan na mala sakbahak ko sapai, umpehingi inde tulakku. Manasan de tahu, menda dihasun na kembawa liu kahenggangan tamalala na inggan na to Yahudi, ilan indelino. Anna mesa to pebawa ilang kakalibuan na to Nasaret. Anna demmi nasanda ungkadakei, kamasehuan na banua dewata. Yanto kasuhungan na nakisakam, akala dihotok si tuhuk pedasangki. Sapok sule pangulun na sodadu isang alisias, anna nala kabahanyan ni diomai palak limangki. Manusua inggan na to patandak mengolo matim. Maka tom pahesa asang kahakahaya to'o, yalamis sami to'o inggan na kaka kitandasam. Susi to'y duka to Yahudi na sakbi inawa. Tapak si dendo tulak na Tertulus, dio napak palakuan na Paulus. Yang ko den Paulus indo gubernur, na pabay mak tulak. Ya mak tulak duka Paulus nawa. Kuisang ku uwa, mak taun-taun mi muala asih hotok kahakahilan inde botto. Yan tuan na loso ni nawangku akatak lama laja'a umpama kaleso kakakku di olomu. Malam pengisan ni, tak pilak di 12 bengin na lesu anna lawak mak samba jalanga Yerusalem. Anna tak del lana lambiak tau lama hasas si pengka tau, batu haka lompak kendek kakadakiam, susi ilam banwa dewata, teni lampak samba jangam, batu haka lako unya senga ilang kota. Tak toi malana poma kaleso, inona tandasan nak temo. Sapok setongan na kuakui matim, kau umpenombayak puang ala ta'ala, tona penombai nene tokipo nene, situ lalan na puang Yesus, indo sikana sangai lalas salah. Anakku kata pak ipi, ingan na indo tisuha ilan pepondongan na Musa, sola suha na ingan na Nabi. Anak susisiangkan ini mai tau, ku kata pak iduka langan puang ala ta'ala ku ua, deeng katibangongan na sule tomate, susi lako tomapia gau, teel lako tokadaki gau. Yan to'o, anna siku pealiul lalanna, anna mala tak dem mak gauk kadakiak diolona puang ala ta'ala, anna diolona padangku mak hupatau, dana denni na polala hosso penawangku. Tappana sanakanaka taunna tak diwa Yerusalem, ya mak pasule mak lakom bawa doi, ladi pamoloyan to Yahudi ilam botoli takku, sola buah pemalakku lako olona puang ala ta'ala. Mahasan ni kupalako ya to ilam banwa dewata, anna puha mak ussehoi kaleku, yang nalambi mak sanakanaka to Yahudi butu dio mai Asia. Tak buda tau kupasola, anna tak den toboka watu eta to'o. Setongan na iya hitiala sipato umpil lambi iko, na tulasang keden nilalanna na tanda. Sapo pabai na tula indela koto dio he enten to mai, kakadakian naka nalambi watun anna na pahesa inggan na tomah hotto na to Yahudi. Batuin dohi kadang ku sabatta induan na dipahessa ku wailan na la'alakna di hotto a allo temo aka ku katappai ku ua deng katibangongan na sule tomate. Sapo ne santongan-tongan Felix dio na lalan na puang Yesus na suhun na patoho salap indo kahakaha aka nawa sule pi pangulun na soho dadulisias mane kuale katuan nende kahakahamua. Mane sue punggawana soho dadun tahan Paulus sapo tak lana pumabanda, anna tak tuy lana lawa inggan na solana na BM inggan na kapahaluan na. Ya sana kamu bengin na, sulem Felix solabay nena isanga Drusila to Yahudi. Yang pupetambayin Paulus, akala na pehingi dio nalalang kamatapasal lako Kristus Yesus. Sapo tapa na natulak Paulus dio na kamaloluan penawa, ungkwasay kale, anna dio na watu lanangi inggan na hupatau, mulai pahotosan na puang ala ta'ala, ia mahiak Felix lambik makada nawa. Pada salap itu inde, lau puku sulean na batu pihan no pamane kupu petan bayoko. Sapo setongan na napemitai Felix, laden doit na BM Paulus. yang to'o anak pembuda simpupe tambai Paulus sipak tulak. Tapana 2 tahun lesukna, ia dia ke Perkius Festus, umbalak Felix mendadi gubernur. Sapok melok Felix mualah penawan nato Yahudi, nasuhun natabeliupi di tahun kum Paulus.